Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan درس pada kitab العقيدة الواسطية kita telah sampai pada lafaz wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Telah kita jelaskan bahwa lafaz abduhu wa rasuluhu padanya terdapat bantahan terhadap ahlut tafrid wa ahlul ifrad. Pada lafaz abduhu, bantahan terhadap ahlul ifrad, mereka yang berlebih-lebihan dalam mensikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengangkat derajat beliau melebihi derajat seorang hamba manusia. Maka pada lafaz abduhu, beliau adalah hamba Allah yang melakukan ibadah kepada Allah dan beliau juga tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan dari manusia-manusia lainnya. Dan lafaz wa rasuluhu, bantahan terhadap ahlut tafrid, mereka-mereka yang meremehkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan sampai-sampai mereka mengatakan bahwasanya Rasul hanyalah manusia biasa yang sama dengan kita, tidak memiliki kekhususan tertentu. Ada pernyataan yang salah. Beliau adalah utusan Allah dan beliau adalah manusia yang maksum yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berucap dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga oleh karena itu, syahadat yang baru saja kita sebutkan, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Syahadat ini memiliki konsekuensi yang harus kita jalankan. Yang pertama, kita wajib untuk beriman kepada beliau, taat terhadap perintah beliau, dan membenarkan setiap berita khabar yang beliau sampaikan dan meninggalkan segala yang beliau larang dan mengikuti syariat beliau dalam peribadatan-peribadatan. Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan naam ajaran yang telah diajarkan atau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan sallallahu alaihi. Nah, ini masih dalam muqaddimah, belum masuk dalam inti pembahasan. Sallallahu alaihi as-salatu, antum buka halaman 11. Lughatan ad-du'a, artinya adalah ad-du'a, artinya doa. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah dari harta mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang dapat mensucikan mereka dan harta mereka. Wa shalli alaihim. Apa artinya? Dan doakanlah untuk mereka. Nah, secara bahasa lafaz as-shalah maknanya adalah ad-du'a. Lalu apa maksud atau makna dari salawat Allah untuk Rasulnya? Sebagaimana yang disebutkan di sini, madzakarahu al-Bukhari fi sahihihi an Abil Aliyah qala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari pada kitab sahihnya dari sahabat dari rawi yang bernama Abul Aliyah qala salatullahi ala rasulihi sanauhu alaihi fil mala'il a'la. Berkata Abul Aliyah, salah seorang ulama ahli sunnati wal jamaah pada generasi tabi'in, salatullahi ala rasulihi, salawat Allah atas rasulnya, maknanya adalah sanauhu alaihi, pujian Allah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mala'il a'la, di sisi para malaikat na'am yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memuji rasulnya di hadapan para malaikat. Ini makna salatullahi ala rasulihi. Wa ala alihi, dan atas alihi. Makna al, apa itu makna alus syakhsi? Al bagi seseorang maknanya adalah man yantamuna ilaihi bisil ilaihi bisilatin wathiqatin min qarabatin aw wa nahwiha. Orang-orang yang tersambung dengannya, baik dengan hubungan silaturahim, kerabat, atau yang semisalnya. Nah, kerabat, hubungan perbesanan, dan yang lainnya. Ini makna alus syakhsi. Barakallahu fikum. Atau keluarga. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah keluarga. Apa makna al wa ala alihi sallallahu alaihi wa ala alihi, salat Allah atasnya dan atas keluarganya. Apa maksud dari aluhu di sini? Wa ahsanu ma qila fil murad bi alir rasuli sallallahu alaihi wasallam huna ad annahum atba'uhu ala dinihi. Sebaik-baik makna yang disebutkan tentang makna alur rasul di sini adalah annahum atsba'uhu ala dinihi. Maknanya adalah pengikut beliau, pengikut dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, idza dzukirat al-al wahdaha aw ma as-sahbi fa innaha takunu bi ma'na atba'ihi ala dinihi mundhu bu'itha ila yaumil qiyamah. Apabila disebutkan dalam sebuah kalimat lafadz al-al, alur rasul, nah, dalam sebuah kalimat disebutkan alur rasul tanpa diikutkan lafadz wa atsba'ihi, disebutkan seorang diri atau disebutkan lafadz ini disebutkan sendiri atau disebutkan bersama as-sahbi wa ashabihi. Nah, maka makna al-al di sini adalah asba'uhu, pengikut beliau. Semenjak beliau diutus sampai tegaknya hari kiamat. Dan yang menunjukkan bahwasanya makna al-al di sini adalah al-asba', pengikut, pengikut atas agama, adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang pengikut Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha wuduwa wa 'ashiya wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Api dihadapkan kepadanya, kepada Fir'aun dan para pengikutnya, pagi dan petang. Wa yauma taqumu as-sa'atu, dan ketika terjadinya hari kiamat, diserukan adkhilu ala Fir'aun, masukkanlah ala Fir'aun. Maksudnya di sini adalah pengikut Fir'aun, bukan keluarga Fir'aun. Karena di antara keluarga Fir'aun, nam seorang yang mukminah, istri Fir'aun seorang yang mukminah yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Barakallahu fikum. Adkhilu ala Fir'aun, masukkanlah alu Fir'aun asyaddal azab, ke dalam azab yang paling pedih. Maksud al-al di sini adalah atsba'uhu, pengikut-pengikut Fir'aun. Kenapa? Karena lafadz al-al disebutkan dalam kalimat ini naam tanpa adanya lafadz al-atsba'. Kecuali kalau seandainya lafadz al-al digandengkan dengan lafadz al-atsba'. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa asba'ihi. Kalau seperti ini susunan kalimatnya, maka lafad al-al di sini maknanya apa? Keluarga yang memiliki kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sini lafad al-al disebutkan sendiri tanpa al-atsba'. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, digandengkan dengan ashabihi, sahabat-sahabat beliau. Naam. Barakallahu fikum. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabat beliau. Ashab jamak dari sahib. Min atfil khasi 'alal 'am. Berupa ataf. Naam, penyebutan secara beriringan al-khas al-al-am. Al-khas al-al-am, yakni lafad yang maknanya lebih khusus disebutkan setelah lafad yang maknanya lebih umum. Al-pengikut lafadnya lebih umum. Pengikut beliau mulai dari diutusnya Nabi Muhammad sampai tegaknya hari kiamat. Adapun al-ashab, sahabat-sahabat beliau, adalah orang-orang yang hidup semasa dengan beliau. Dijelaskan oleh para ulama, as-sahabi, sebagaimana yang di sini disebutkan, huwa man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Orang yang berjumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, beriman dengan beliau, wa mata ala dzalik, beriman dengan nabi dan dia meninggal di atas keimanan tersebut. Ada yang beriman, berjumpa dengan nabi, beriman dengan nabi, akan tetapi dia meninggal di atas kemurtadan. Nah, maka dia bukan al-ashab. Barakallahu fikum. Syaratnya apa di sini? Ada tiga. Nah, yang pertama dia harus berjumpa dengan nabi. Nah, kenapa digunakan lafaz laki ya? Karena di sana kenapa tidak digunakan lafaz ra'a, melihat? Karena di antara sahabat ada yang buta. Nah, Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dia mengumandangkan azan pada salat subuh kecuali dikatakan asbih asbih. Nah, sudah masuk waktu subuh, sudah masuk waktu subuh. Nah, jadi lafadz laki ya lebih umum daripada ro'a. Nah, Man laqiyan nabi, dia berjumpa dengan nabi, itu yang pertama. Yang kedua mu'minan, dan dia beriman kepada Nabi Muhammad. Yang kemudian yang ketiga, wa mata ala dzalik, dan dia meninggal di atas keimanan tersebut. Naam. Ditambahkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, walau takhallalat riddatun alal asah, walaupun di sela-sela keimanannya dia pernah murtad. Naam. Ada di antara para sahabat enam yang murtad, keluar dari Islam, akan tetapi dia masuk lagi di dalam Islam. Naam. Salah satunya adalah Abdullah ibnu Abi Sarah. Abdullah ibnu Abi Sarah. Naam. Sahabat, namun dia pernah murtad dan kemudian masuk ke dalam Islam. Nah, dan ini juga masih dikategorikan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu didefinisikan seperti ini? Definisi ini sangat penting. Barakallahu fikum. Di sana banyak tautan-tautan ahkam dalam bidang-bidang barakallahu fikum, ilmu-ilmu di dalam Islam. Dalam bidang riwayah saja, dari sisi ilmu riwayah, periwayatan, secara hukum, hukum ar-riwayah, bahwasanya riwayat dari para sahabat semuanya adalah udul. Semuanya adalah adil, udul. Mereka adalah orang-orang yang jujur, dan semua khabar yang bersumber dari mereka adalah benar. Barakallahu fikum. Ini kaidah dalam ilmu riwayah. Sehingga oleh karena itu kita harus mendefinisikan siapa-siapa saja yang para sahabat. Nah, siapa-siapa para sahabat. Di bawah mereka, di bawah para sahabat, baru ada pengkategorian generasi tabi'in. Apakah dia siqah, apakah dia do'if, apakah dia seorang yang soduk. Nah, ada pengkategorian seperti ini. Kalau seandainya dia siqah, maka riwayatnya diterima. Kalau seandainya dia do'if, maka riwayatnya ditolak. Nah, sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, penting bagi kita untuk mendefinisikan seperti ini. Keluar dari definisi yang kita sebutkan ini, al-mukhadram. Al-mukhadram. Apa itu al-mukhadram? Mereka yang hidup semasa dengan Nabi, tapi tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas keimanannya. Hidup semasa dengan Nabi. Seperti Raja Najasyi, Al-Malik Al-Habasyah, penguasa negeri Habasyah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana para sahabat hijrah. Naam, di sana. Dia hidup semasa dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan meninggal di atas keimanan tersebut. Akan tetapi dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Barakallahu fikum. Hidup semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak berjumpa dengan Nabi. Dia beriman dan meninggal di atas keimanannya. Mereka disebut dengan al-mukhadram, dan al-mukhadram ini masuk dalam kategori at-tabi'i. Tabi'in. Wasallama tasliman mazida. Wasallama tasliman mazida. Assalam, halaman 12, bima'na at-tahiyyah awis salamah minan naqais warradail. Tahiyyah, ucapan selamat. Selamat dari kekurangan dan kejelekan. Wa qawluhu mazida ismun maf'ulin minaziyadah wa hiya an-numu. Yakni barakallahu fikum tasliman mazida, keselamatan yang berlimpah. Naam. Wa jama'a baina as-salati was-salam imtithalan liqoulihi ta'ala. Dan di sini Asy-Syaikh nah menyebutkan salawat untuk Nabi dan salam untuk beliau imtithalan liqoulihi ta'ala, dalam rangka untuk menjalankan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, naam salawat, ucapkanlah salawat atasnya. Wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam untuk beliau. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama minimal dalam satu majlis satu kali. Naam, ketika kita mendengar nama beliau, kita mengucapkan salawat untuk beliau sallallahu alaihi. Salah satu doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raghima anfum ri'im dzukirta indah walam yusalli alaika au kama qala. Disebutkan namamu di hadapannya, akan tetapi naam dia tidak mengucapkan salawat atasmu. Celaka dia, kata malaikat Jibril didoakan. Kul amin ya Muhammad, lalu ditegaskan lagi, katakan amin wahai Muhammad. Fakultu amin, Nabi Muhammad pun mengucapkan amin. Nah, maka oleh karena itu para ulama menyebutkan wajib bagi kita untuk mengucapkan salawat ketika disebut nama beliau minimalnya dalam satu majlis satu kali. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Amma ba'du, fahadha i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du, adapun seterusnya, fahadha i'tiqadul firqatun najiyah, maka ini adalah akidah al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, al-mansurah, yang tertolong atau yang ditolong, ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Lafad amma ba'du, hadil kalimah yu'ta biha lil intiqal min uslubin ila uslubin akhar. Lafad amma ba'du ini disebutkan ketika seseorang pindah dari satu pembahasan ke pembahasan berikutnya. Nah, mukaddimah sudah selesai. Nah, barakallahu fikum. Mukaddimah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah sudah selesai. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama taslima mazida. Pembukaan dengan pujian untuk Allah, syahadat, salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salam sudah selesai. Nah, sekarang beliau ingin pindah kepada topik yang berbeda. Ketika pindah pada topik yang berbeda, nah, dianjurkan untuk menggunakan lafaz amma ba'du. Nah, amma ba'du maknanya adalah mahma yakun min syai'in, adapun selanjutnya. Nah, adapun selanjutnya, maka masuk kepada pembahasan yang baru, topik yang baru. Dan juga Barakallahu fikum. Ketika memulai kalimat setelah amma ba'du, diharuskan menggunakan fa. Ada huruf fa-nya. Naam. Ada huruf fa. Naam. Sebagai jawab li syarat. Naam. Di sana ada fi'lu syarti wa jawabuhu. Naam, ada fi'il syarat dan ada jawabannya. Naam, contohnya naam, man yatasaddaq yu'jar lahu. Barang siapa yang bersedekah, maka dia akan mendapatkan pahala. Man yatasaddaq, ini fi'il syarat. Man yajtahid yanjah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, rajin, yanjah, maka dia naam akan berhasil. Man yajtahid. Yajtahid di sini adalah fi'il syarat. Yanjah ini jawabannya. Seolah-olah antum mengatakan kalau ingin mendapatkan hasil keberhasilan, syaratnya apa? Al-ijtihad, bersungguh-sungguh. Nah, jadi adawatu syarat harus ada fi'il syarat dan jawabannya. Harus ada fi'il syarat dan jawabannya. Jawabannya ini bisa berupa fi'il. Bisa berupa fi'il. Ini fi'il syaratnya paham tadi ya? Man yajtahid, barang siapa yang bersungguh-sungguh. Yajtahid di sini adalah fi'il syarat, kata kerja syarat. Nah, jawabannya apa? Atau balasan bagi orang yang berijtihad, yaitu yanja. Nah, jawabannya ini harus bisa berupa fi'il, kata kerja juga, seperti contoh yang kita sebutkan. Bisa juga kalau bukan dengan fi'il, maka harus ada fa-nya. Harus ada huruf fa. Nah. Barakallahu fikum. Contohnya di sini amma ba'du. Karena amma ba'du di sini barakallahu fikum, maknanya adalah mahma yakun min syai'in. Mahma yakun min syai'in. Mahma ini termasuk adawatu syarat, termasuk barakallahu fikum perangkat-perangkat syarat. Nah, termasuk perangkat-perangkat alat-alat syarat, sama dengan man. Nah, sama dengan man, sama dengan in. Banyak kalau antum belajar na'am tuhfah atau belajar ajrumiyah, antum akan dapati. Barakallahu fikum. Maka mahma yakun min syai'in harus ada jawabannya. Sementara jawaban setelah ini bukan berupa fi'il. Maka harus ada fa'nya. Nah, maka di sini didatangkan dengan fahadha. Hadha fi'il atau tidak? Bukan. Nah, isim. Hadha isim isyarah. Bukan fi'il. Maka harus ada huruf fa. Fahadha. Uslub ini dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa yustahabbu al-itsyanu biha fil khatab wal mukatabat iktida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yaf'alu dzalik. Dianjurkan untuk mendatangkan kalimat ini amma ba'du di dalam khutbah ataupun di dalam tulisan-tulisan. Di dalam tulisannya, naam bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, naam alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, naam. Selesai, masuk kepada berita yang ingin disampaikan atau informasi yang ingin disampaikan, amma ba'du. Naam, kalau menggunakan bahasa Arab. Naam, kemudian diawali dengan huruf fa setelah amma ba'du. Fahadha. Nah, jadi dianjurkan untuk menggunakan lafaz seperti ini di dalam khutbah-khutbah ataupun di dalam tulisan-tulisan. Iktida'an bin Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ini di dalam khutbah hajah beliau. Nah, innalhamdalillah selesai, kemudian dilanjutkan dengan 3 ayat perintah untuk bertakwa. Nah, barakallahu fikum, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Apa kata Nabi? Amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah. Diawali dengan huruf fa. Naam. Dan penempatan huruf fa ini wajib kalau di dalam kaidah nahwu, wajib harus. Naam. Kalau antum hilangkan huruf fa-nya, amma ba'du hadza i'tiqad. Nah, ini kalimat yang salah. Harus menggunakan huruf fa. Karena dia ini berupa jawaban dari asyarat. Nah, jawaban dari fi'il syarat itu harus berupa fi'il. Kalau bukan berupa fi'il, yakni berupa kalimat, nah, maka harus mendatangkan huruf fa. Mahum ya? Fahada isyaratun ila ma tadammanathu hadhihi risalatu wahtawat alaihi minal aqaid. Min al-aqaid al-imaniyah allati ajmalaha biqawlihi wa huwa al-imanu billah. Fahadha, maka ini isyarah, sebuah isyarat terhadap apa yang terkandung di dalam risalah ini. Apa yang terkandung di dalam risalah al-aqidah al-wasitiyah ini, yang mana pada aqidah wasitiyah ini di dalamnya terkandung akidah-akidah imaniyah yang mana dimujmalkan oleh beliau dengan lafaz wahwal imanu billah, wahwal imanu billah dan seterusnya. Naam. I'tiqad. Naam. Maka ini adalah keyakinan akidah al-firqatin najiyah. Al-firqah maknanya adalah at-ta'ifah wal-jama'ah, sekelompok manusia. At-ta'ifah, sekumpulan manusia. An-najiyah allati salimat minal halak wasyurur fid dunya wal akhirah, yang selamat dari kebinasaan dan kejelekan. Fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Di dunia dia selamat dari akidah-akidah musyrika, akidah-akidah bid'iyah. Naam. Kemudian dia di akhirat selamat dari apa? An-nar. Wa hasalat alaihi as-sa'adah. Sehingga naam, wa hasalat ala as-sa'adah, dan dia mendapatkan as-sa'adah. As-sa'adah, keberuntungan. Wa hadzal wasfu ma'khudun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Sifat ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang akan disebutkan ini adalah akidah firqatun najiyah, akidah dari kelompok yang selamat. Selamat dunia dan di akhirat. Di dunia selamat dari akidah-akidah bid'iyah, baik itu yang mufassiqah ataupun mukaffirah, yang menjadikan pelakunya menjadi fasik dan na'udzubillah sampai menjadi kafir, mukaffirah. Nah, dan selamat di akhirat, selamat dari an-nar, sehingga dia mendapatkan keberuntungan. Dan disebutkan oleh Syekh, sifat ini diambil dari sabda Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan. Senantiasa sekelompok dari umatku, 'alal haqq, berada di atas al-haq, mansuratan, dan dia akan tertolong. Ini adalah sabda Nabi. Nah, akan selalu ada sekelompok dari umat beliau, akan tegak di atas al-haq. Nah, mansuratan, dan dia ditolong. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditolong oleh hamba-hambanya yang beriman. La yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang mengkhianati atau meninggalkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai tegaknya hari kiamat. Sampai tegaknya urusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini kita mengambil sebuah pelajaran bahwa kelompok yang berada di atas al-haq akan selalu ada. Akan selalu ada. Walaupun jumlah mereka sedikit, mansuratan, mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, meninggalkan mereka dan mengkhianati mereka. Sampai hari kiamat akan tetap ada kelompok ini di atas al-haq. Wa nas'alullah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan taufik dan hidayah di atas, untuk berada pada kelompok yang disebutkan di dalam hadis ini. Al-mansurah ay al-muayyada ala man khalafaha, yang dibantu dan ditolong atas orang-orang yang menyelisihinya. Ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Ay maji'i sa'ati mautihim bimaji'ir ruh, bimaji'ir rih allati taqbidu ruha kulli mu'min. 6. Apa maksud ila qiyamis sa'ah atau hatta ya'tiya amrullah, sampai tegaknya hari kiamat? Yaitu sampai datangnya kematian mereka. Nah, sampai datangnya kematian mereka. Karena hari kiamat tidak akan tegak dan tidak akan terjadi illa ala syiraril khalqi, kecuali terhadap manusia yang paling jelek. Nah, ketika yang tersisa adalah manusia-manusia yang jelek, nah, tidak ada lagi iman di muka bumi, maka terjadilah hari kiamat. Nah, jadi maksud dari lafaz hatta ya'tiya amrullah atau ila qiyamis sa'ah, maji sa'ati mautihim, sampai datang kematian mereka. Kapan itu datang kematian mereka? Bimaji irrih, dengan datangnya angin yang berhembus, yang akan mencabut ruh-ruh dari setiap mukmin. Fahadihiya as-sa'ah fi haqqil mu'minin. Maka inilah as-sa'ah, hari kiamat, pada haknya pada hamba-hamba yang beriman. Amma sa'atul lati takunu biha intihaud dunya fahiya la takumu illa ala syirarin nas. Adapun kiamat yang akan terjadi, yang merupakan akhir dari kehidupan dunia ini, maka itu tidak akan tegak kecuali atas syirarul khalqi, manusia yang paling jelek. Nah, sebagaimana yang disebutkan atau yang diriwayatkan di dalam sahih Al-Imam Muslim, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak akan ada lagi yang mengucapkan naam Allah Allah. Sampai tidak akan ada lagi diucapkan Allah Allah. Untuk mendengar lafaz Allah aja tidak ada. Tidak bisa. Naam. Sehingga enggak ada lagi iman. Tidak ada lagi orang yang beriman ketika itu. Orang-orang yang beriman sudah meninggal naam sebelumnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma wa fihi, yang mana di dalamnya ada lafaz wa yab'atsullahu rihan rihuha rihul misk wa massuha massul harir. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang aromanya seperti aroma misk, parfum kasturi, wa masuha masul harir, dan sentuhannya seperti sentuhan sutra. Fala tatruku ahadan fi qalbi mithqalu dzarratin min imanin illa qabadathu. Maka dia tidak meninggalkan seorang pun yang pada hatinya ada sebesar biji dzarrah berupa keimanan, melainkan rih tersebut, angin tersebut akan mencabut nyawanya. Tsumma yabqa syirarun nas. Kemudian yang tersisa adalah syirarun nas, manusia yang paling jelek. Nah, para kuffar, fa alaihim taqumus sa'ah, maka atas mereka lah tegak hari kiamat. Mereka akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Nah, dan juga ini merupakan azab atas mereka dengan tegaknya hari kiamat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.